percaya, enggak mau lagi kita balikan lagi, karena ku enggak mau digituin lagi. Masih ada sakitnya, masih ada sedihnya, kamu buat hatiku kecewa. Akunya dibohongin, aku dikhianatin, karena kamu cuma hatiku kecewa, dibohongin, dikhianatin.